Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyadu an la ilaha illallah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Taib, ikhwan wal akhwat yang semoga Allah muliakan. Ya, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita. Ya. Di mana kemarin alhamdulillah kita sudah membahas bab tentang at-taharah minal hadas. Ya, bersuci dari hadas. Nah, di mana sesuatu yang dipakai untuk bersuci adalah al-ma'u, yaitu air. Ya, nah, maka kita akan belajar tentang, nah ini sekarang, aqsamul miyah. Itu tentang pembagian air. Ya. Taib. Ikhwafillah, azanillah wa yakum. Sebentar saya akan rubah dulu ininya. Satu lagi warnanya, bentar. Ya. Taib, ikhwafillah, azanillah wa yakum. Taib, di sini ada aqsamul miyah. Aqsam. Aqsam itu pembagian. Aqsamul al-miyahi. Aqsamul miyahi. Al-miyahi itu air. Air. Jadi jamak dari ma'un. Al-ma'u al-miyahu. Itu air. Aqsamul miyahi. Jadi pembagian air. Nah, pembagian air, ya, ada kata ulama, ulama Hanabilah, ya. Ya, sebagaimana dijelaskan saat ini, ya, insya Allah di dalam kitab At-Tahil Al-Fiqh ini ada tiga. Ya, pertama tohurun, air yang tohur. Air yang tohur. Tohur itu adalah yarfa'ul hadasi. Yarfa'ul hadasi wa yuzilun najisi. Yarfa'u itu mengangkat atau menghilangkan boleh. Al-hadas, hadas. Wa yuzilu, menghilangkan. An-najis, yaitu najis. Jadi yang bisa mengangkat hadas, ya. Kenapa mengangkat kalau dalam bab hadas? Ya, karena hadas itu sifat, ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Mengangkat hadas. Mengangkat hadas. Wa yuzilun najis, yaitu menghilangkan najis. Artinya najis menjadi bersih. Nah, itu bisa dipakai oleh air yang tohur. Apa air yang tohur? Air tohur ini adalah sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal. Al-Anfal ayat 11. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Allah, dialah yang telah menurunkan bagi kalian dari air, dari langit, yaitu apa? Ma'an, yaitu air. Liyutahhirakum bih, agar air itu bisa membersihkan kalian. Nah, ini surah Al-Anfal ayat 11, ya. Nah, ini juga air tohur ini sebagaimana yang Nabi sampaikan, ya, ketika Nabi sholat, ya, setelah takbiratul ihram itu kan diam dahulu, ya, doa iftitah. Nah, para sahabat ada yang bertanya setelah Nabi sholat selesai, bertanya kepada Nabi, apa yang Nabi baca, yang Nabi ucapkan ketika setelah takbiratul ihram, ketika diam sejenak. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dan kesalahanku sebagaimana engkau telah jauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas tsaubul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju putih yang dibersihkan dari segala kotoran. Allahumma gsilni min khotoyaya, ya Allah, mandikanlah aku dari bersihkanlah, cucilah kesalahan-kesalahanku bil ma'i, ini bil ma'i wasalji wal barodi. Ya Allah, sucikanlah aku dengan air bil ma'i wasalji, dengan salju, wal barodi, dan dengan embun. Nah, ini tiga inilah yang disebut dengan air yang tohur, ya. Tapi air yang tohur ini, ya, menurut ulama yang lain disebut air yang mutlak. Air mutlak itu adalah ini. ini tiga ya tadi, tohur, tohir, dan najis ya. Nah ini air yang tohur atau air yang mutlak itu adalah wahual aslu, yaitu yang air asal, air asal atau air alami. Air alami itu seperti apa? Ya seperti yang tadi sudah disebutkan, misalnya air sungai, ya. Kemudian apa lagi? Air embun, air salju, ya. Kemudian air laut, ya. Ini air laut itu pernah Nabi ditanya bagaimana tentang makanan laut, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innal ma'a apa? Innal bahro al bahru innal bahra tahuru ma'uhu al-hilu maitatuhu. Sesungguhnya air laut itu tahur airnya. Airnya tahur. Wal-hilu maitatuhu, dan bangkainya adalah halal. Nah, ini kata Nabi SAW. Jadi air laut ini boleh dan bisa dipakai untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ya, air yang tahur, masuk ke dalam air yang tahur, air laut. Kemudian air sumur, ya. Kemudian air apa lagi? Ya, air alami saja. Air mineral masuk. Air mineral. Ya, karena itulah air yang alam seperti itu, maka bisa dipakai, ya. Paham ya? Ini air yang tohur atau disebut juga air mutlak. Air ini adalah air yang tohir. Itu air tohir itu suci. Dan yang mutohir. Mutohir yaitu mensucikan. Nah, disebut tohir, suci, ya. Kenapa ya? Karena bisa menghilangkan najis. Mutohir yang mensucikan. Kenapa? Karena bisa mengangkat hadas, ya. Saya difahami ya. Ini yang pertama, air yang tohur atau air yang apa? Suci lagi mensucikan. Ya, air danau, air sungai, air laut, air apa? Air terjun, ya, begitu. Dan lain sebagainya. Air alami pokoknya itu adalah air yang asal, air alami. Itulah yang disebut dengan air yang tohur. Air yang apa? Tohur atau air yang tohir lah, mutohir. Yang suci lagi mensucikan, ya. Tip yang kedua sekarang adalah air yang tohirun. Tohir. Tohir itu yang suci. Artinya yang suci ini yang bisa menghilangkan najis. Bisa menghilangkan najis, tapi tidak bisa mengangkat hadas. Nah, tidak bisa mengangkat hadas. Artinya berarti dia itu tohir, suci, ya, tapi tidak bisa mensucikan. Ghairu mutahhirin yaitu tidak bisa mensucikan. Nah, jadi air yang tohir ini suci tapi tidak bisa mensucikan, ya. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, apa saja air yang tohir ini? Pertama, ini ada dua jenis, ya. Ada dua kismani. Kismani ada dua jenis. Yang pertama adalah mutaghayyirun bitohirin. Mutaghayyir. Mutaghayyir itu yang berubah. Yang berubah. Bitohirin dengan benda suci. Artinya, air yang berubah dengan benda yang suci, maka disebut dengan air yang tohir. Jadi benda suci itu mengalahkan air alamnya. Jadi air alami itu jadi hilang, gitu ya. Air asal itu jadi hilang sifatnya, berubah warnanya, berubah baunya, berubah apa rasanya dengan benda yang suci, maka air itu tidak lagi disebut air tohur, tapi air yang tohir. Contohnya misalnya air teh. Kita minum air teh, ya. Tidak lagi disebut air yang tohur, air yang alami, tapi air yang sudah tercampur dengan teh. Maka ini air yang tohir. Contoh lagi, air sabun. Jadi air itu sudah dipenuhi oleh sabun, sehingga rasanya, baunya, warnanya sudah berubah dengan air sabun. Maka ini masuk ke dalam air yang tohir. Paham ya? Kemudian juga dengan disebut contohnya lagi air sirup, ya. Maka ini masuk dalam air tohir. Kenapa? Karena mutaghayyirun bitohirin. Karena yang berubah rasanya, baunya, dan warnanya itu dengan benda yang suci. Itu yang pertama. Yang kedua, termasuk air yang tohir, ya, air yang suci tapi tidak mensucikan, adalah musta'malun fi raf'i hadasin. Musta'mal itu yang sudah dipakai. yang sudah apa dipakai. Fi raf'i hadasin, dalam mengangkat hadas. Nah, jadi air yang sudah dipakai berwudu atau mandi gitu ya. Kan mandi atau berwudu kan itu mengangkat hadas ya. Maka airnya itu disebut air musta'mal. Nah, disebut air apa? Musta'mal. Maka air musta'mal ini menurut empat madhab ya adalah air yang sudah dipakai untuk air yang sudah dipakai berwudu, air yang sudah dipakai mandi, maka masuk ke dalam air yang tohir. Ya, maka empat madhab mengatakan tidak boleh menggunakan air musta'mal. Nah, kecuali madhab Malikiyah mengatakan makruh. Tapi kalau yang lainnya tidak sah menggunakan air musta'mal. Taib, ini bab khilaf ya. Berbeda pendapat para ulama tentang air musta'mal ini. Ya, air musta'mal ini ya tadi empat madhab tidak membolehkannya. Tapi Al-Imam Asy-Syaukani ya di dalam kitabnya Ad-Durarul Bahiyah mengatakan bahwasanya air musta'mal itu boleh dipakai, boleh digunakan. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mandi ya memakai air yang bekas mandi istrinya. Dan para sahabat yang lain pernah berwudu ya dengan air yang mengucur di tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi berwudu, kemudian airnya nanti mengucur ya, dan kucuran airnya itu dipakai berwudu oleh para sahabat ya, sampai berebutan, sampai akan berkelahi para sahabat ya. Taib, itu adalah air musta'mal. Nah, maka menurut Al-Imam Asy-Syaukani dan beberapa ulama yang lain mengatakan air musta'mal itu masih disebut air yang tahur. Air yang apa? Tahur, yang boleh dipakai ya. Tapi di dalam mazhab Hambali ya dan mazhab-mazhab yang lainnya musta'mal ini tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena masuk ke dalam kategori air yang tahir, yang bersih tapi tidak bisa membersihkan ya. Taib. Ikhafila azani Allahu yakum. Jadi sekali lagi musta'mal itu misalnya gini, kita berwudu ya. Air. Nah, airnya itu misalnya menetes atau air itu bekas air wudunya itu menetes ke ember. Nah, ke ember. Maka air yang ada di ember inilah disebut air yang musta'mal ya. Jadi air yang bekas wudu. Maka air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci kembali ya. Taib. Nah, jadi musta'mal ini yang sudah dipakai dalam mengangkat hadas. Tapi kalau bukan mengangkat hadas maka tidak apa-apa. Misalnya kita cuci muka ya bukan berwudu. Kemudian bekas air cuci muka itu menetes ke ember. Nah, maka yang tetesan air ini bukan air musta'mal. Jadi air yang masih tetap air yang tohur. Kenapa? Karena bekas ini bukan bekas berwudu, bukan bekas mandi janabah ya, tapi bekas cuci muka. Nah, cuci muka ini bukan mengangkat hadas ya. Tidak mengangkat hadas, maka tidak disebut dengan air musta'mal. Bisa difahami ya? Jadi air musta'mal itu adalah air yang bekas dipakai untuk mengangkat hadas, baik berwudu maupun mandi janabah ya. Taib, ikhafilah itu yang kedua, air yang tohir. Yang ketiga, air yang najis. Ini air yang najis atau disebut juga air mutanajis, air yang terkena najis. Ini apa saja? Ada kismani, ada dua jenis. Pertama, bitaghayyuri bin najasatin, yaitu yang berubah ya. Ini saya atas, yang berubah binajasatin, dengan najis. Nah, yang berubah oleh najis begitu. Jadi air yang banyak maupun sedikit ya, banyak atau sedikit, kalau sudah berubah dengan najis, maka air tersebut menjadi air najis. Paham ya? Nah, kata Al-Imam Al-Munziri ya di dalam kitabnya beliau sampaikan bahwasanya telah ijma' annal ma'al katsir wal qalil, bahwasanya air yang banyak ataupun air yang sedikit apabila berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya dengan benda najis, maka air itu menjadi air yang najis ya. Contohnya misal air sungai ini kan banyak ya, air danau. Nah, akan tetapi air sungai ini sudah tercemar, kotor, bau gitu ya, oleh apa? Oleh najis. Jadi oleh najis. berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya oleh najis, maka air sungai ini tidak lagi menjadi air yang tahur, tapi menjadi air yang najis. Paham ya? Taib, itu yang banyak ataupun yang sedikit, kalau sudah bercampur dengan najis dan berubah, syaratnya berubah ya. Ini berubah. Ini kan tagir, ini betul goyur, ini berubah. Berubah apanya? Ada tiga. Satu, baunya. Ya, rehuhu. Wa ta'muhu, rasanya. Wa launuhu, dan warnanya. Ini tiga perkara nih. Ya, yang harus kita pahami, tiga perkara dalam merubah apa, dalam berubah air menjadi air najis dan bukan, yaitu baunya, rasanya, dan warnanya. Paham ya? Nah, ini yang pertama ya, dari air najis itu adalah yang berubah karena benda najis, baik yang sedikit maupun yang banyak airnya. Yang kedua ya, adalah air bimulaqatin najasah ya, bertemu dengan benda najis. Bertemu dengan apa? Benda najis. Idza kana dunal kullatain, apabila di bawah dua kullah. Tapi saya akan jelaskan dulu ya. Dua kullah ini, nah ini kata para ulama, ini khilaf, beda ulama, beda pendapat. Kata Syekh dijelaskan di sini, ikhtalafal mu'asiruna. Para ulama al-mu'asirun, ulama itu yang apa, yang kontemporer ya, ulama masa kini. Ikhtalafa, berbeda pendapat, berbeda pendapat. Fi taqdiril kullatain, dalam ukuran al-kullatain, dua kullah biliter ya, yang dikonversikan kepada liter. Nah, jadi ulama berbeda pendapat ya, dalam menilai atau dalam mengukur dua kullah itu kepada liter. Wala'allaha, saya hilangkan lagi ya. Wala'allaha, akan tetapi mungkin ya, dua kullah itu sama dengan 230 liter takriban, kira-kira ya. Jadi dua kullah itu kurang lebih sama dengan 230 liter, menurut Syekh Amir Bahjat ya. Beliau mengutip dalam buah kitab ya. Nah, ada kitab yang lain mengatakan bahwasanya yang disebut dengan dua kullah itu ya, kalau ada bak gitu ya, bak ini misalnya ada bak ya. Nah, ukurannya satu hasta. Jadi panjang ini satu hasta, lebarnya satu hasta, tingginya satu hasta. Satu hasta kurang lebih 60 cm. Jadi tinggi 60, lebar 60, panjangnya 60. Jadi 60 cm kubik. Ya, inilah namanya dua kullah. Ya, begitu. Jadi kurang lebih sekitar berapa? 260 atau 270 ya. Pokoknya minimal ini ya, 230 liter ya. Taib. Nah, inilah. Jikalau air yang di bawah 2 kullah ya, berarti di bawah ya, kurang dari 230 liter. Kemudian bimulaqatin najasa. Kemudian bertemu atau terkena. Kurang dari 230 liter. Kemudian apa? Terkena najis. Tapi tidak berubah. Apanya? Baunya, warnanya, dan apa satu lagi? Bau, warna, dan rasanya. Tidak berubah warnanya, baunya, dan rasanya. Maka ini masuk ke dalam air najis. Jadi misalnya satu ember. Ini satu ember ya. Nah, satu ember ini kurang dari 230, misalnya 100 liter. Ah, kemudian mohon maaf, misalnya ada air najis kencing yang masuk ke dalam air ember ini. Tapi tidak berubah baunya, warnanya, rasanya tidak berubah. Masih tetap segar gitu ya. Air itu masih tetap segar. Maka karena di bawah 230 liter ya, karena 100 liter ini kan lebih kecil daripada 230, kurang dari 2 kullah, maka masuk ke dalam air yang najis. Air apa? air najis. Kenapa? Karena terkena najis dan ukurannya di bawah 230 liter. Paham ya? Tapi kalau di atas 230 liter, di atas 2 kula, kalau tidak berubah baunya, warnanya, dan rasanya, masih dalam keadaan air yang tahur. Paham ya? Jadi kalau air di atas 230 liter terkena najis dan tidak berubah warna, bau, dan rasanya, tetap dalam keadaan tahur. Tapi kalau air yang di bawah 230 liter terkena najis, walaupun tidak berubah rasanya, baunya, dan warnanya, dia masuk ke dalam kategori yang najis. Ya. Jadi fahami ya, itu yang namanya bimulaqatin najasah, yaitu yang bertemu atau yang terkena oleh najis. Idza kana dunal kullatain, apabila di bawah 2 kullah. Di bawah 2 kullah, 2 kullah itu 230 liter ya. Ya kalau misalnya ada 500 liter nih, ada 500 liter. Terkena najis. Tapi tidak berubah warnanya, baunya, rasanya. Air apa itu? Air tohur. Kenapa? Karena 500 ini lebih daripada 230 liter. Lebih dari 2 kula. Taib. Kalau 500 liter ini terkena najis. Terkena apa? Najis. Kemudian najisnya ini merubah warnanya. Merubah. Jadi berubah warnanya, baunya, rasanya. Maka air apa? Air najis. Jadi walaupun di atas 2 kula, tapi kalau berubah warna, bau, dan rasanya menjadi benda najis, maka akhirnya menjadi air yang najis. Paham ya? Tapi kalau 500 liter ini, 500 liter ini, apa? Tidak berubah warnanya, baunya. Sudah tadi ya. Mohon maaf. Nah, kalau misalnya 150 liter. 150 liter. Ya. Masuk benda najis. Tapi tidak berubah warna, bau, dan rasanya. Tidak berubah. Air apa itu? Air najis. Kenapa? Karena di bawah 230 liter. Di bawah 2 kullah. Ini menurut pendapat apa? Al-Imam Ahmad dan yang lainnya ya. Jadi menurut Hanabilah pengikut Imam Ahmad, kalau di bawah 2 kullah, dan juga Imam Syafi'i, kalau di bawah 2 kullah, kalau terkena najis walaupun tidak berubah, itu benda najis, itu airnya menjadi air yang najis ya. Berbeda dengan pendapat yang lain seperti Asy-Syaukani ya dan yang lainnya, selama air itu tidak berubah warna, bau, dan rasanya walaupun sedikit, itu tidak masuk ke dalam air yang najis ya, tetap air yang mutlak, air yang tahur. Wallahu a'lam ya. Tapi kalau dalam mazhab seperti ini, di bawah 2 kullah kalau tidak berubah pun tetap menjadi air najis ya, karena di bawah 2 kullah ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Aku luka lihada. Wastagfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.